الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, ikhwana fid din, hafizani hafizakumullahu jami'a. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang duduk di antara dua sujud. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى السجدة الثانية. Kemudian penulis Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan as-sajdatus tsaniyah, sujud yang kedua. Beliau mengatakan summa yukabbiru fayasjudu as-sajdatus tsaniyah. Kemudian beliau bertakbir dan melakukan sujud pada sujud yang kedua. Wa kaifiyatus sujud atsani kasujudil awal. Dan sujud yang kedua tata caranya dilakukan sebagaimana sujud yang pertama. Wa ma yuqalu fihi huwa ma yuqalu fi sujudil awal. Dan apa yang dibaca, apa yang diucapkan pada sujud kedua tersebut, ma yuqalu fi sujudil awal, adalah sama persis sebagaimana yang dibaca pada sujud yang pertama. Rawa al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, marfu', dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dari hadis al-jahilu bisolati. Beliau menyebutkan sumasjud, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu. Summarfa', kemudian bangkitlah dari sujud. Hatta tatma'inna jalisa, sampai tenang engkau dalam duduk. Sumasjud, kemudian sujudlah kembali. Hatta tatma'inna sajida, sampai engkau tenang tuma'ninah dalam sujudmu. Maka disebutkan di sini dalil ada sujud kedua. Setelah sujud kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Oleh karenanya duduk di situ telah kita bahas, disebut dengan al-jalsah baina sajdatain atau al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan ini dalil jelas menyebutkan dua sujud. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Hurairah juga dengan lafaz pada bab yang lain dalam kitab sahihnya. Wa sayyid Nabi alaihi salatu wasalam, diceritakan oleh Abu Hurairah, thumma yukabbiru hina yasjud, Nabi AS bertakbir ketika sujudnya. Ketika hendak sujud mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian Nabi AS juga bertakbir ketika bangkit dari apa? Dari sujud. Sehingga ketika mau sujud takbir, ketika bangkit dari sujud pun juga takbir. Ini yang menunjukkan dalil bahwasanya di sana ada sujud kedua dalam tiap rakaat. Dan juga dalil Abu Hurairah pula menunjukkan bagaimana disyariatkannya membaca takbir pada ketika hendak sujud pertama maupun kedua. Demikian pula disyaratkannya bertakbir ketika bangkit dari sujud kedua. Berikutnya, pembahasan berikutnya. Ketinggalan. Di rumah. Ketinggalan. Ar-rak'ah ats-tsaniyah, rakaat kedua. Summa yukabbiru fa yaqumu ila rak'atis tsaniyah. Kemudian seseorang bertakbir untuk bangkit. Bertakbir, fayakum, kemudian dia bangkit ila rak'atis tsaniyah, bangkit kepada rakaat kedua. Ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukbataihi biduni julus. Di sini kalimat-kalimat penting yang sangat penting untuk diperhatikan. Ini pendapat beliau. Beliau mengatakan bagaimana cara bangkit dari sujud kedua ketika tidak bangkit menuju ke rakaat berikutnya, yakni pada rakaat-rakaat yang bukan di situ ada padanya tasyahud awal ataupun akhir, namun rakaat-rakaat ganjil yang memang hendak bangkit kepada rakaat genap. Taib. Di sini kata beliau, yaqum ala suduri qadamaihi, bangkit dengan yaitu disebutkan suduri qadamai, dengan yaitu permukaan kedua telapak kakinya, mu'tamidan ala rukbatai, atau punggung kedua telapak, atau ya telapak kedua telapak kakinya, dengan bersandar ala rukbataihi, bersandar pada kedua lututnya, biduni julus, tanpa duduk. Ini pendapat beliau, tanpa duduk istirahat, sehingga bangkit dengan bertopang pada lutut kemudian langsung bangkit. Hadza huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad rahimahullah. Ini adalah yang masyhur dari mazhabnya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa qila bal yajlis, pendapat kedua dikatakan bal yajlis, bahkan hendaknya ketika seorang hendak berdiri itu duduk dulu. Summa yaqumu mu'tamidan, baru kemudian dia bangkit sambil menopang, ala yadaihi, bertopang di atas kedua tangannya. Kama huwal masyhuru min madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana ini merupakan pendapat yang masyhur dari al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Begitu pula gurunya al-Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Coba supaya jelas kita praktekkan, minta tolong Abdullah di sini dari sujud kedua kemudian langsung bangkit. Coba. Dari sujud kemudian pendapat pertama dibuka lengannya sujudnya kemarin, ayo. Kemudian langsung bangkit. Bagaimana? Iya, langsung bangkit. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, dari sujud kedua, ya, kemudian duduk dulu, kemudian berdiri dengan bersandar pada tangan. Taib. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Semoga khair. Wahadil jalsah, dan duduk ini, duduk istirahat atau duduk apa terlebih dahulu sebelum bangkit. Masyhur indal ulama bi ismin, ini masyhur dikenal di kalangan ulama dengan sebuah nama. Wa huwa jalsatul istirahah, ini yang dikenal dengan nama duduk istirahat. Ini yang dikenal dengan nama duduk istirahat. Jalsatul istirahah. Waqad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah fi mashru'iyyatiha, dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang disyariatkan maupun tidaknya duduk istirahat ini. Ya. Duduk istirahat tadi sifat yang kedua atau pertama? Yang dipraktikkan tadi kedua, ya. Baik. Minhum, ada tiga pendapat, ya, dalam perkara ini duduk istirahat. Minhum man yara annaha mustahabbah mutlaqah atau mutlaqah. Pendapat yang pertama, Di antara mereka para ulama ada yang berpandangan bahwasanya duduk istirahat itu disunnahkan secara mutlak. Artinya kapan saja terus-terusan pakai duduk istirahat. Sebelum bangkit ke rakaat kedua itu pakai duduk istirahat terlebih dahulu. Bisa difahami? Fa idza qumta ila tsaniyah. Kemudian apabila engkau hendak bangkit kepada rakaat kedua, au ila rabi'ah, atau menuju rakaat keempat. Karena kalau bangkit menuju rakaat ketiga ada apa? Duduk juga mesti tanpa iskal, tapi duduk apa? Tasyahud awal. Iya, jazakumullah khair. Duduk tasyahud jelas tanpa ada iskal. Itu ketika apa? Ketika seseorang tidak bangkit ke rakaat ketiga, duduk tasyahud. Namun yang jadi pembahasan adalah pada rakaat-rakaat witir, rakaat-rakaat ganjil, rakaat pertama menuju kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Fa idza qumta ila tsaniyah aw ila rabi'ah, maka apabila engkau tidak bangkit menuju rakaat kedua atau keempat, fajlis summan hab mu'tamidan ala yadayk, maka duduklah terlebih dahulu sejenak, kemudian barulah bangkit untuk berdiri dengan bertopang kepada kedua tangan anda dengan dua sifat, dengan salah satu dari dua sifat. Imma ala sifatil ajin, apakah dengan sifat ajin menggenggam tangannya. Al ajin ini ibarat seperti namanya ya'jin, itu seperti orang yang sedang mengadon gandum untuk dibikin jadi roti. Biasa mereka gandum, mereka tepung terigu itu atau gandum mereka taruh di apa bejana semacam ember begitu yang lebar, kemudian mereka kasih air, mereka kasih garam, kemudian diaduk. Ya. Kalau sudah lengket ini adonan ini, kemudian mereka penet-penet pakai tangan. Nah, tangannya ngepal. Mereka penet. Maka disebut sifatul ajin. In shahhal haditsu fi dzalik. Sehingga pendapat yang pertama menganggap duduk istirahat itu disyariatkan, disunnahkan, mustahabbah mutlakon, mutlak disunnahkan. Pokoknya setiap kali mau bangkit bertopang dengan tangan. Dan diantara mereka pun berbeda pendapat. Bagaimana bertopangnya? Ada yang menggenggam dengan tangan. Ini sifatul ajin. Ya. Disebutkan dalam hadis, kana ya'jinu. Dulu beliau ya'jinu, disebutkan dalam riwayat. In shahhal haditsu fi dzalik, apabila sahih hadisnya dalam permasalahan tersebut. Bagi yang memandang hadisnya sahih, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, berpandangan demikian. Maka ketika bangkit dengan digenggam. Genggam langsung atau yang semisal dengan itu. Atau berdiri dengan mengepalkan tangan. Au ala ghairi hadhihi sifah, ataukah bertopang dengan kedua tangan tetap, akan tetapi bukan dengan sifat tangan mengepal. Indaman yara anna haditsal ijn dha'ifun, bagi siapa saja yang memandang, yang berpendapat bahwasanya haditsul ijn, hadis tentang mengepal ini dha'if. Ya. Dan ini ada pembahasan tersendiri, mudah-mudahan jika cukup nanti mungkin disebutkan, atau kalau tidak besok ya. Ini maka ini kita fokus dulu ke perkara duduk istirahat. Pendapat yang pertama tadi apa? Berpendapat duduk istirahat kemudian baru bangkit dengan bertopang dengan apa? Kedua tangan, terlepas dari bangkitnya ini pakai tangan mengepal atau dibuka, ini nanti ya. Namun ini pendapat yang pertama, pokoknya pakai duduk istirahat, baru ketika mau berdiri bertopang dengan tangan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan gurunya, siapa? Imam Malik rahimahullah. Pendapat kedua, wa minhum, dan di antara mereka, man yara, ada yang berpendapat annaha ghairu mustahabbah 'alal itlaq, bahwasanya duduk istirahat ini tidak disunnahkan sama sekali. Tidak sesekali, tidak dua kali, tidak kadang-kadang, pokoknya tidak ada duduk istirahat, tidak ada berdiri dengan bertopang dengan dua tangan. Namun berdiri dengan bertopang pada dua lutut, langsung berdiri. Dan ini pendapat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat kedua. Yang ketiga, wa minhum man yufassil. Pendapat ketiga, dan di antara mereka ada yang merinci. Bagaimana perinciannya? Wa yaqul, dia mengatakan, ini tajta ilaiha kama syaqqatin nuhudi ala suduri qadamaik li dha'fin au kibarin au maradin au ma asbaha dhalik fa innaka tajlis thumma tanhad. Perinciannya yaitu, apabila engkau butuh untuk bertopang dengan kedua tangan, apakah karena engkau ada kesulitan bangun dengan kakimu langsung, tidak bertopang dengan tangan, engkau kesulitan melakukannya, apakah karena lidhafin, karena kelemahan, au kibar, atau karena sudah sepuh sehingga lututnya sudah sulit untuk langsung bertopang berdiri, au maradin, atau karena sakit, ya, au ma'asybah dzalik, atau yang semisalnya, seperti misalnya badannya berat, besar, sulit untuk berdiri langsung, atau yang semisalnya, yang jelas ada masyakkah, ada kesulitan sehingga butuh untuk berdiri bertopang dengan tangan. Fa innaka tajlisu tsumma tanhadu, maka engkau silakan duduk dulu baru kemudian bangkit dengan bertopang pada kedua tangan Anda. Wa idza lam tahtaj ilaiha fala tajlis. Adapun keadaan kedua, Anda tidak membutuhkan untuk bertopang dengan kedua tangan, bisa untuk bangkit langsung tanpa dibantu dengan kedua tangan, fala tajlis, maka tidak perlu Anda duduk, duduk istirahat, namun langsung berdiri. Ini pendapat ketiga, ada perincian. Dan yang dipilih oleh Syekh rahimahullah taala. Taib, wastudilla lidzalika bi anna hadhil jalsah laisa laha du'a. Yang dijadikan dalil oleh pendapat ketiga ini, yang dijadikan dalil dalam permasalahan ini, yaitu bi anna hadhil jalsah, alasan mereka bahwasannya duduk istirahat ini laisa laha du'a, tidak ada bacaan doa padanya. Duduk istirahat berbeda dengan duduk di antara dua sujud, ada bacaan doa rabbighfirli rabbighfirli, atau kemarin rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Atau duduk tasyahud attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Adapun duduk istirahat ini laisa laha doa, tidak ada doa padanya. Satu, walaisa laha takbirun indal intiqali minha, dan tidak ada juga takbirnya ketika berpindah darinya. Sudah selesai duduk, ya, kalau pada rokaat kedua hendak ke rokaat ketiga diselangi dengan duduk tasyahud, kan kita bangkit Allahu Akbar kemudian tasyahud, duduk attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, setelah selesai maka kita bangkit, kan takbir lagi Allahu Akbar, bangkit. Akan tetapi duduk istirahat ini tidak ada takbirnya, tidak ada bacaan doanya, tidak ada takbir perpindahannya. Balit takbiru wahidun minas sujudi ilal qiyam, bahkan kata Syekh rahimahullah taala, bahkan takbirnya hanyalah cuman berapa kali? Satu kali. Balit takbiru wahid, takbirnya hanya satu kali. Minas sujudi, takbir satu kali ketika bangkit dari sujud, ilal qiyam, ketika hendak berdiri, satu kali saja. Falamma lam yakun laha takbir qablaha wala ba'daha, maka ketika tidak ada takbir baik sebelumnya, sebelum duduk istirahat, maupun setelahnya, setelah duduk istirahat, wala dzikra fiha, dan tidak ada zikir di dalam duduk istirahat tersebut, ala anna ghairu maqsudah fi dzatiha, dalla ala anna ghairu maqsudah fi dzatiha. Ini menunjukkan bahwasannya duduk istirahat itu ghairu maqsudah fi dzatiha, ini tidak menjadi tujuan utama pada zatnya. Kalau rukuk, rukun dalam sholat, memang dituju rukuk tersebut, ditandai dengan takbir sebelumnya dan takbir setelahnya ketika bangkit. Itu maksudah li dzatiha, memang dituju pada zatnya. Begitu pula ada doa khusus pada rukuknya. Begitu pula ada takbir intiqal, takbir perpindahan sebelum rukuk dan setelah rukuk. Begitu pula iktidal, begitu pula sujud, semua diapit dengan takbir, dan ada doanya masing-masing. Li'anna kullar ruknin maqsudun fi dhati, kata Syekh. Maka sesungguhnya dikarenakan setiap rukun, baik itu ruku, baik itu i'tidal, baik itu sujud, setiap rukun maqsudun fi dhatihi, itulah dituju pada zatnya, fi salat, dalam salat. La budda fihi min dzikri masyru', maka haruslah ada pada setiap rukun tersebut zikir yang disyariatkan. Mesti ada bacaan doanya, apakah doa rukuk, doa i'tidal, doa sujud, ada. Wa takbirin sabiq, diiringi juga ada takbir yang mendahului, yakni takbir sebelumnya. Wa takbirin lahik, dan juga ada takbir yang menyusul setelahnya. Jadi ada takbirun sabiq dan ada takbirun lahik. Ada takbir yang mendahului, yakni sebelum rukun tersebut, sebelum rukuk Allahu Akbar, dan ada takbirun lahik, takbir yang menyusul setelah rukun tersebut, yaitu setelahnya, atau mungkin bacaan yang lain setelah rukuk, sami Allahu liman hamida, diapit dengan bacaan-bacaan, dan di dalam rukun itu sendiri juga ada bacaannya. Qalu, mereka mengatakan, wa yadullu ala dzalika aidan. Mereka yang berpendapat-pendapat ketiga ini, mereka juga berargumentasi, pendapat mereka dilandasi dengan alasan wa yadullu ala dzalik, yang menunjukkan dalil tentang pendapat ini pula, anna fi haditsi Malik ibnul Huwairits, bahwasanya dalam hadis Malik ibnul Huwairits radhiyallahu anhu, dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu disebutkan, annahu ya'tamidu ala yadayh, bahwasanya dahulu Nabi alaihi salatu wassalam yaitu bertopang ya di atas kedua tangannya ya, annahu ya'tamidu ala yadayh. Baik, artinya apa? Ini mereka jamak. Jadi ada hadis yang menyebutkan bangkit langsung tanpa menopang dengan tangan, dan ada juga hadis yang menyebutkan Nabi bangkit dengan apa? Bertopang dengan kedua tangan. Maka pendapat ketiga mengatakan ini menunjukkan bukan seperti pendapat pertama, yaitu terus-terusan bertopang dengan tangan, mutlak terus-terusan selalu bangkit, selalu pakai tangan. Tapi juga bukan pendapat kedua yang tape selalu tidak membolehkan bangkit menopang dengan kedua tangan, namun harus dengan apa? Harus dengan lutut. Ya. Ya. Akan tapi pendapat ketiga menyatakan, ya, jika engkau butuh, boleh bertopang dengan tangan. Jika tidak, maka bangkit langsung tanpa duduk, istirahat. Dan mereka menyebutkan, menjamak dalil-dalilnya, di antara dalil dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, tentang menceritakan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam itu duduk istirahat, kemudian tidak bangkit, bertopang dengan kedua tangan beliau. Wal i'timadu alal yadain, sementara bertopang di atas kedua tangan, la yakunu ghaliban, menurut pendapat ketiga tidaklah yaitu dilakukan ghaliban, dalam keadaan sering, apalagi terus menerus, illa min hajah, kecuali karena ada hajat. Kecuali jika ada hajat. Wathiqalin bil jism, ataupun berat menyangga badan. La yatamakkanu ma'ahu minan nuhud, tidak memungkinkan untuk bangkit langsung mengangkat badannya berdiri tanpa bertopang dengan tangan. Ini hajat. Falihada naqul, oleh karenanya kami mengatakan, kata Syekh, inihtajta ilaiha falatukallif nafsaka fin nuhudi minas sujudi ilal qiyami ra'sa. Oleh karenanya kami katakan, apabila memang engkau butuh kepada bertopang dengan kedua tangan ini, fala tukallif nafsak fin nuhud, maka tidak perlu engkau takalluf, tidak perlu engkau memberat-beratkan dirimu ketika hendak bangkit dari sujud ilal qiyam, menuju berdiri, ra'san, yaitu memaksakan diri, yaitu untuk bangkit langsung kepala tanpa ya, itu maju langsung berdiri saja tanpa bertopang dengan kedua tangan. Tidak perlu engkau memberat-beratkan dirimu dalam bangkit dari sujud menuju berdiri langsung. Wa illam tahtaj fal aula an tanhad, antan hadha minas sujudi ilal qiyami ra'sa. Adapun engkau tidak butuh dengan bertopang dibantu dengan kedua tangan, engkau bisa untuk langsung bangkit, maka fal aula, yang lebih utama bagi anda adalah engkau bangkit dari sujud menuju berdiri secara langsung, ya, ra'san, langsung berdiri, yaitu kepala anda terlebih dahulu, yakni ke atas langsung tanpa kepala maju, tanpa duduk istirahat, tanpa bertopang dengan kedua tangan, namun langsung bertopang dengan lutut dan berdiri, kepala langsung berdiri. Jika mampu, maka ini yang lebih utama. Ini pendapat beliau. Wahada huwa makhtarahu, dan ini adalah yang dipilih oleh siapa? Di situ disebutkan, hada huwa ma ikhtarahu sahibul mughni. Ini adalah apa yang dipilih oleh penulis kitab Al-Mughni, yaitu siapa? Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, yang masyhur dikenal dengan Ibnu Qudamah, al-ma'rufu bil Muwaffaq rahimahullah, yang diberi lakab dikenal dengan julukan Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, namanya Abdullah. Dan dia adalah dari keluarga ahlul ilm, orang-orang berilmu, ya. Ayahnya, pamannya, saudara-saudaranya, dari kalangan ulama Hanabilah. Dan termasuk saudaranya Ibnu Qudamah adalah Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang menulis kitab, siapa ingat? Abdul Ghani Al-Maqdisi, Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini saudaranya, sepupunya. Dan ini saudara sepupu, ya. Jadi mereka saudara sepupu. Dan ini Ibnu Qudamah rahimahullah taala berpendapat seperti ini. Imam Ahmad, ya, imam mazhabnya berpendapat, yaitu kalau bangkit langsung tanpa bertopang dengan kedua tangan. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala bangkit bertopang dengan kedua tangan. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i. Adapun Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau merinci seperti perincian tadi. Kalau butuh dengan tangan silahkan menggunakan tangan, jika tidak maka yang lebih utama bangkit secara langsung. Wa huwa min akabiri ashabil imami Ahmad rahimahullah, dan Ibnu Qudamah adalah termasuk di antara ulama senior dari kalangan, yaitu mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa huwa ikhtiyaru Ibnil Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad aidan, ini juga merupakan ikhtiar, pilihan. Ini juga merupakan pilihan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa yaqulu sahibul mughni, berkata penulis kitab Al-Mughni, inna hadha huwa alladhi tajtami'u fihi al-adillah. Inilah pendapat ketiga, inilah. Ya, pendapat inilah yang mengumpulkan dalil-dalil seluruhnya. Dalil yang menyebutkan sifat berdiri langsung tanpa bertopang dengan tangan, ya, atau yang semisal dengan itu, dan atau dalil yang terang-terangan jelas menyebutkan ya'tamidu ala yadayhi, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bangkit dengan bertopang dengan kedua tangannya. Maka pendapat yang ketiga adalah yang menjamak dalil-dalil itu semua, namun mereka menjamaknya, mengkompromikan kedua-duanya dengan mengatakan kalau yang lebih utama bisa bangkit langsung maka bangkit langsung, adapun ketika lemah dan tidak mampu maka dengan menggunakan kedua tangan. Al-adillatul lati fiha itsbatu hadhil jalsah wa nafiha, yaitu dalil-dalil yang menyebutkan di dalamnya disyariatkannya duduk tersebut, duduk istirahat, ataupun dalil-dalil yang sebaliknya yang menunjukkan tidak dilakukannya duduk istirahat dan bertopang dengan kedua tangan, sehingga dijamak, dikumpulkan pada pendapat ketiga. Wa hadha tafsilu indi arjahu minal itlaq, dan perincian ini adalah yang paling rajih menurutku dibandingkan dengan bertopang dengan pendapat yang mengatakan mutlak, mutlak duduk istirahat atau sebaliknya, terus-terusan duduk istirahat dan bertopang dengan kedua tangan, ataupun sebaliknya yang tidak membolehkan sama sekali duduk istirahat dengan bertopang dengan kedua tangan. Maka Syekh di situ memilih pendapat yang ketiga. Baik. Dan di sana ada tambahan tentang permasalahan ini. Kita tambahkan. T. Tapi kita baca dulu ya keterangan Syekh di sini juga disebutkan dalil-dalilnya. Wal qawlu bi annaha la tusra' mutlaqan indi dhaif. Dan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat sama sekali, yang disebut mutlaqan, mutlak yakni maknanya pada semua keadaan. Pendapat yang kedua yang mengatakan duduk istirahat ketika hendak bangkit menuju rakaat berikutnya, ya, rakaat kedua atau rakaat keempat, la tusyra' mutlaqan, bahwasanya duduk istirahat tidak disyariatkan sama sekali. Indi dhaif, menurutku adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Li'anna al-ahaditha fiha thabitah. Karena hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi AS pernah bangkit dari sujud kedua menuju berdiri menggunakan tangan, ini sahih. Lalu bagaimana hadis-hadis yang jelas sahih menunjukkan Nabi AS bangkit dari sujud kedua menuju berdiri menggunakan tangan, bertopang dengan tangan beliau, sahih jelas. Namun kemudian kita katakan tidak disyariatkan berdiri dengan bertopang pada dua tangan. Ini jelas pendapat yang lemah, seperti kata beliau, pendapat yang lemah. Karena hadis-hadisnya sahih menunjukkan Nabi Alaihissalam berdiri menggunakan kedua tangannya. Dan di sini beliau menyebutkan beberapa rawal Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Tsumma yukabbiru hina yasjud, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Nabi alaihi wasallam bertakbir ketika hendak sujud. Kemudian Nabi alaihi wasallam bertakbir pula ketika bangkit dari atau mengangkat kepala, yaitu ketika mengangkat kepala. Dan ini dalil umum tentang takbir. Dan lebih jelas nanti yang disebutkan hadis-hadis setelahnya. Warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'a." Taib, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. "Tsumma rka', kemudian ruku'lah, hatta tatma'inna raqi'an, sampai tumakninah ruku'mu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima, kemudian bangkitlah sampai engkau tegak berdiri, i'tidal lurus dalam berdiri. Tsumma sujud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah sujudmu. Tsumma rfa', kemudian bangkitlah dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai tenang dalam duduk. Tsumma sujud, kemudian sujudlah kembali yang kedua, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah tenang dalam sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah itu semua pada salat-salatmu seluruhnya. Taib. Wa fi riwayat, dan ini dalil-dalil yang beliau sebutkan, menjamak, beliau tidak menjamak semua dalil. Ini dalil-dalil seakan menunjukkan apa? Bahwasanya tidak ada doa, tidak ada takbir khusus untuk duduk istirahat. Namun sudah selesai satu rakaat sampai apa yang disebutkan. Dari baca Quran berdiri, kemudian takbir ruku, kemudian iktidal, kemudian takbir sujud, kemudian bangkit takbir, duduk di antara dua sujud, takbir sujud kedua, kemudian lakukanlah itu semua pada sholatmu. Berarti menunjukkan sudah selesai. Berarti beliau berpandangan hukum asal tidak pakai duduk istirahat, langsung berdiri rakaat kedua. Ini hukum asal. Beliau berpandangan seperti itu. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliyah." Semakna, disebutkan salat dari awal hingga akhir, terakhir sampai bangkit dari sujud, kemudian angkatlah dari sujudmu, kemudian lakukan itu semua pada sholat-sholatmu semuanya. Maka hukum asal langsung bangkit tanpa duduk-dudukan, yakni tanpa pakai duduk segala. Ini hukum asal. Namun beliau melihat hadis-hadis yang lain sahih yang menunjukkan Nabi terkadang duduk istirahat dan bangkit menggunakan bertopang dengan kedua tangan. Insya Allah kita baca setelah azan. Ya, insya Allah kita skors dengan azan terlebih dahulu. Mohon salah satu azan. Jazakumullah khairan. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang lainnya untuk menjamak dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan, "Warawa al-Bukhari an Malik ibn al-Huwairits." Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, "Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli." Bahwasanya sahabat Malik ibn al-Huwairits pernah melihat Nabi alaihi wasallam yusalli, salat. Faida kana fi witrin min salatih, maka apabila beliau berada pada witir sholatnya, yang dimaksud bukan sholat witir, namun rokaat-rokaat ganjil pada sholatnya, seperti rokaat pertama, seperti rokaat ke tiga, ya, ini rokaat-rokaat ganjil. Maka kata Malik bin Huwairits, maka apabila Nabi duduk pada rokaat witirnya, rokaat ganjilnya dari sholat beliau, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak langsung bangkit sampai beliau lurus tegak dalam duduk, sampai beliau duduk terlebih dahulu. Jadi ini sebelum bangkit langsung, sebelum berdiri pada rakaat kedua, sahabat Malik bin Huwairits menyebutkan Nabi duduk dulu. Ini yang disebut dengan duduk apa? Duduk istirahat tadi, jalsatul istirahat. Sementara kalau itu rakaat-rakaat genap, duduk pada rakaat kedua, pada rakaat keempat, ini tidak ada iskal, tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena itu ada duduk tasyahud, ya kan? Jelas dalil-dalilnya. Nabi duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, jelas. Namun sekarang jadi permasalahan rakaat-rakaat yang satu dan tiga, apakah langsung berdiri ataukah duduk terlebih dahulu. Sahabat Malik bin Huwairits menyebutkan annahu ra'a, beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat. Maka apabila beliau pada rakaat-rakaat ganjil, rakaat pertama mau berdiri rakaat kedua atau rakaat ketiga mau ke rakaat keempat, beliau tidak langsung lam yanhad, tidak langsung berdiri, namun duduk terlebih dahulu. Ini disebut dengan duduk istirahat. Dan ini riwayat Bukhari sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan annahu shalla bihim salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Malik bin Huwairits mempraktekan mengimami salat mereka atau menunjukkan salatnya di hadapan mereka sebagaimana dulu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdatis tsaniyah, maka ketika dia bangkit mengangkat kepalanya dari sujud kedua, jalasa, dia tidak langsung berdiri, ini syahidnya perlu digaris atasi, jalasa, karena kebiasaan ulama itu garis atas bukan garis bawah. Ya, kalau kita biasa digaris bawahi, ya, tapi kalau ulama itu biasa garis atas. Taib. Wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdatits tsaniyah, apabila dia bangkit mengangkat kepala dari sujud kedua, tidak langsung bangkit ke rakaat kedua, namun jalasa, duduk dulu. Ini disebut duduk istirahat. Wa'tamada 'alal ard, dan bertopang di atas bumi. Ya, ini ketika tidak bangkit. Tsumma qama, baru bangkit. Bertopang dengan tangannya, kemudian bangkit menuju berdiri. Warawan Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, annahu kana yurihim kaifiyata salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan sahabat Malik bin Huwairits yurihim, menunjukkan, memperlihatkan kepada mereka kaifiyah, tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu aku melihat Nabi salat dipraktikkan di depan murid-muridnya. Malik bin Huwairits. Fa idza rafa'a ra'sahu, atau di depan kawan-kawannya. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdatis tsaniyah, dan ketika itu disebutkan sifat salatnya, apabila dia Malik bin Huwairits mengangkat kepalanya dari sujud kedua, fi awwali raq'ah, pada rakaat pertama, yakni mau bangkit menuju rakaat kedua, istawa qa'idan, maka beliau pun apa? Istawa qa'idan, yaitu tegak, menenangkan diri sejenak dengan duduk, sehingga duduknya itu bukan apa juga cepat sekali, namun ya, duduk sejenak kemudian bangkit, meskipun tidak ada zikir khusus di situ. Tsumma qama, kemudian baru bangkit, fa'tamada 'alal ard, kemudian bangkitnya dengan bertopang di atas tanah dengan menopang kedua tangannya. Taib, ini yang beliau rojikan, dan insyaallah taala taib kita bahas lagi di pertemuan besok, masih ada besok dalam perkara pembahasan ini insyaallah taala, dan insyaallah kita lengkapi di sana, ada dinukilkan seperti An-Nu'man bin Abi Ayyash pernah menukilkan, adraktu ghaira wahidin min ashabi Rasulullah SAW, kata An-Nu'man bin Abi Ayyash, aku pernah menjumpai lebih dari satu orang dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, fakana idza rafa'a minas sajdatil akhirah, adalah dulu mereka apabila atau dia apabila bangkit dari sujud yang kedua, sujud terakhir dalam tiap rakaat, yakni rakaat pertama atau rakaat ketiga, hendak bangkit ke rakaat kedua atau keempat, qama kama huwa, maka dia pun bangkit kama huwa, bangkit sebagaimana taib langsung apa adanya, walam yajlis, tanpa duduk. Maka memang dinukilkan sebagian sahabat langsung bangkit tanpa duduk, demikian pula di antara yang sahih dinukilkan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan dinukilkan dari sebagiannya. Taib. Sehingga Syekh menjamak dan mengumpulkan dua dalil ini. Adapun pada taib salat-salat sunnah, terkadang demikian disebutkan dalam hadis-hadis yang setelahnya, Nabi alaihi salam bahkan salat sambil duduk. Dan itu bisa duduk terus-menerus, ataukah ketika mampu berdiri sejenak, maka setelah selesai, hampir mendekati suratnya selesai, bangkit berdiri, selesaikan suratnya, kemudian lanjutkan gerakan-gerakannya. Disebutkan di sini, wa fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qat hatta asanna. Dari hadis Aisyah riwayat Bukhari, bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam kondisi duduk sama sekali, hatta asanna, sampai Nabi sudah menginjak usia lanjut. Nanti disebutkan ini setahun dua tahun sebelum beliau wafat. Fakana yaqra'u qa'idan, maka beliau membaca salat malam sambil duduk, dan salat malam Nabi panjang, hatta idza arada an yarka'a qama, sampai ketika Nabi sudah ingin untuk rukuk dan beliau mampu berdiri, qama, beliau pun berdiri. Faqara'a nahwan min 30 ayat aw 40 ayat, maka beliau sempatkan untuk membaca 30 ataupun 40 ayat tersisa. Selesai habis suratnya, tsumma raka'a, kemudian Nabi rukuk biasa. Wa fihi, dan disebutkan pula di dalamnya dalam hadis Bukhari juga, falamma kathura lahmuhu shalla jalisan, ketika mulai banyak yaitu daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai disebutkan beliau mulai menggemuk, shalla jalisan, maka beliau salatnya sambil duduk. Fa idza arada an yarka'a, maka ketika beliau ingin rukuk, qama, beliau bangkit. Faqara'a tsumma raka', kemudian beliau baca, selesaikan bacaan salatnya, kemudian beliau rukuk biasa. Ini disebutkan beberapa hal seputar permasalahan salat sunnah. Insyaallah kita selesaikan besok Selasa tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan bangkit ya dari duduk maupun bangkit dari sujud kedua. Insyaallah kita selesaikan besok Selasa biiznillahi taala tentang pembahasan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.